إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan hadis 56 ya. Hah? 55. Hadis yang dikutip oleh Imam Ibn Hibban dalam Rawdatul Uqala. Abu Abdullah Al-Falaki dalam Al-Fawaid. Abu Tahir bin Qaidas dalam Majlis. Abdiya dalam Al-Mukhtarah. Dajjalan Mu'ammil bin Ismail. Qala haddathana Syu'bah dari Ziyad bin Ilaqah. Dari Usama bin Syarik secara marfu'. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma karihta an yarahun nas fala taf'alhu idza khalauta." Apa-apa yang kamu tidak suka untuk dilihat oleh manusia dari perbuatanmu, maka jangan kamu lakukan kalau kamu sedang sendirian. Al-Lalikai berkata hadis ini gharib. Gharib itu apa sih? Gharib itu berasal dari satu jalan. Ya. Dari Ziyad bin Ilaqah, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Syu'bah saja, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Syu'bah kecuali Mu'ammil. Nah, ini disebut dengan gharib. Jadi gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan satu perawi, yaitu gharib. Dan gharib ada dua, ada gharib mutlak dan ada gharib nisbi. Syekh Al-Albani berkata, "Wa huwa sayyi'ul hifdz." Dan dia seorang yang buruk hafalannya. Siapa itu? Ziyad bin Ilaqah itu. Sehingga sanadnya lemah. Dan boleh jadi, kata beliau, hadis ini termasuk Israiliyat. Al-Imam At-Tabrani mengeluarkan dari Abdurrahman bin Abza. Ia berkata Daud An-Nabi SAW demikian. Dan ia mengeluarkan juga dengan dua sanad. Dan perawinya salah satunya adalah perawi sahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Haythami. Namun kata beliau, aku mendapatkan hadis ini syahid yang lain yang mursal. Itu dalam hadis Jami Ibn Wahab. Dan perawinya semuanya dianggap thiqah kecuali syaikhnya Abu Ishaq As-Sabi'i ini. Sehingga menurut beliau hadis ini hasan insyaAllah. Hadis ini menunjukkan ya akhi, bahwa apabila kita tidak suka perbuatan kita diketahui orang lain, itu pertanda bahwa itu perbuatan dosa. Dan tentu kata Rasulullah, kalau kamu tidak suka untuk dilihat orang, maka jangan kamu lakukan ketika kamu sendirian. Ketika kita sendirian, maka jangan kita lakukan itu. Makanya dalam hadis An-Nawas bin Sam'an, bahwasanya dalam hadis bahwa ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil bir?" Kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan, bukan? Kata Rasul, kata apa sahabat ini, betul. Kata Rasulullah, "Istafti qalbak." Coba minta fatwa kepada hatimu itu. Al-birru matma'annat ilahin nafs watma'anna ilahil qalbu. Wal-ithmu mahaka fis sadr wataraddada fil qalb. Ya. Wa'in aftakan nasu aftauk. Bahwa dosa itu, kata Rasulullah SAW, itu yang membuat hatimu apa? Tidak tentram dan tidak tenang. Ya, dalam satu riwayat, dan kamu tidak suka orang-orang melihatnya. Maka sesuatu yang kita tidak suka untuk orang-orang melihatnya, kata Rasulullah, jangan kita lakukan di saat kita sendirian. Nanti selanjutnya 1056. Hadis yang dikutip Imam At-Tabrani. Demikian Abdiya dalam Al-Mukhtarah dari jalan At-Tabrani. dari dua jalan, dari Al-Hasan bin Ahmad bin Abi Shu'aib Al-Harrani, ia berkata haddatsana Miskin bin Bukair qala haddatsana Muhammad bin Muhajir dari Ibrahim bin Abi Hurrah dari Mujahid dari Ibnu Abbas secara marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairu ma'in 'ala wajhil ardi ma'u zamzam fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas suqmi wa syarru ma'in 'ala wajhil ardi ma'un biwadi barahut baqiyatu hadramaut karijlil jaradi minal hawam yusbihu yatadaffaqu wa yumsi la bilala biha. Sebaik-baiknya air di atas permukaan bumi ini adalah air zam-zam. Ia adalah makanan, ya, bagi orang yang lapar dan obat bagi orang yang sakit. Dan seburuk-buruk air di permukaan bumi adalah air yang ada di sebuah lembah namanya Barahut di daerah Hadramaut. Ia bagaikan kaki belalang dari binatang. Di waktu pagi ia memancar dan di waktu sore tidak ada air pada tidak ada basah padanya. Syekh Al-Albani mengatakan At-Tabrani juga meriwayatkan hadis ini dari dalam hadis dalam Al-Mu'jamul Awsat. Lalu At-Tabrani berkata, tidak ada yang meriwayatkan dari Ibrahim kecuali Ibnu Muhajir ini. Dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Miskin dan bersendirian padanya Al-Hasan. Syekh Al-Albani berkata, ia seorang perawi yang thiqah dari perawi-perawi Muslim. Demikian pula yang di atasnya selain Ibrahim bin Abi Hurrah itu. Imam Adz-Dzahabi berkata tentang Ibrahim bin Abi Hurrah, ia dianggap lemah oleh As-Saji. Namun dianggap thiqah oleh Ibnu Ma'in dan Imam Ahmad dan Abu Hatim. Ini ya, Yahya bin Ma'in ini termasuk ulama mutasyadidin. Ulama mutasyadidin itu ulama yang paling sulit menganggap thiqah seorang perawi. Abu Hatim pun juga termasuk yang mutasyadid. Abu Hatim ini subhanallah ya, untuk mengatakan thiqah pada seorang perawi sulit minta ampun. Bahkan Imam Tirmidzi aja hanya dikatakan oleh Abu Hatim saduq. Ya, saking sulitnya beliau untuk mengatakan thiqah. Makanya kalau mereka sudah mentsikahkan seorang perawi, kata Imam Adz-Dzahabi, gigit dengan gerigi geraham. Apalagi di sini Imam Ahmad pun menganggap thiqah. Dan Imam Ahmad termasuk ulama mu'tadilin. Ya, yang pertengahan, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu ya. Dan ulama mu'tadilin ini perkataan dalam jarh dan ta'dilnya itu selalu diterima. Dan Imam Adz-Dzahabi berkata bahwa ia seorang yang laba sabih. Ia pernah melihat Ibnu Umar dan meriwayatkan darinya Ma'mar, demikian pula Yahya bin Ma'in, ya, dan ia tinggal di Mekah. Berarti kata Syekh Al-Albani, sanad hadis ini hasan. Paling banter hadis apa paling rendah derajatnya apa? Hasan. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa sebaik-baiknya air di muka bumi adalah air zam-zam. Di mana memang air zam-zam itu berkah, Pak. Kata Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat minumnya apa. Makanya ketika kita umroh kan ya, disyariatkan kita setelah apa namanya, sholat dua rakaat tawaf itu, kita pergi ke tempat air zam-zam. Kemudian disunahkan, diguyurkan ke kepala. Dahulu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mengguyurkan air zam-zam ke kepalanya, beliau berdoa, ya Allah berikan aku hafalan seperti hafalannya Imam Adz-Dzahabi. Ternyata Allah kabulkan. Lalu Imam As-Suyuti demikian beliau melakukan. Ketika beliau mengguyurkan ke kepalanya zam-zam, beliau berdoa, ya Allah berikan aku hafalan seperti hafalannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata Allah kabulkan juga. Antum doanya apa? Ya. Pengen kayak Imam Adz-Dzahabi kayaknya mustahil kita-kita ini, Pak. Error terus hafalannya. Ya. Nah, ini menunjukkan akal Islam, air zam-zam itu Masya Allah. Kata Rasulullah, lima syuribalah, tergantung niat apa kita meminumnya. Dan hadis ini juga menunjukkan di antara fungsi air zam-zam itu makanan buat orang yang lapar. Dahulu Abu Dzar ketika beliau hendak masuk Islam, beliau pun kemudian masuk ke kota Mekah mencari Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, selama 3 hari 3 malam aku tidak makan kecuali apa, air zam-zam saja. Dan beliau tidak merasakan lapar. Makanya subhanallah, ya, air zam-zam itu sebagai makanan juga, sebagai obat juga, kata Rasulullah. Syifa, ya, minas sukmi, kesembuhan, obat buat penyakit. Makanya antum, ya, air zam-zam itu masya Allah banyak fungsinya, ya akhwat Islam, a'azzakumullah. Ya, jangan kita sia-siakan air zam-zam itu, ya akhi. Hadis ini juga menunjukkan, akhi, bahwa seburuk-buruknya air di muka bumi ini itu di sebuah lembah yang disebut dengan lembah Barahut. Sebagian ulama mengatakan lembah Barahut ini adalah lembah yang disimpan padanya arwah orang-orang kafirin. Namun, ya, banyak ulama mengatakan bahwa semua itu tidak ada asalnya. Bahwa klaim bahwa lembah Barahut ini adalah merupakan lembah yang disimpan padanya arwahnya orang-orang kafir ini tidak ada dalilnya. Justru yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu disimpan rohnya di mana? Si jin. Dalam surat apa itu? Al-Mutaffifin. Iya. Kalla, terus, inna kitabal fujari lafi si jin. Orang-orang kafir itu dalam si jin, dalam api neraka, dalam kerak apa di bawah bumi, bukan di lembah Barahut. Dan kata para ulama, ya, bahwa lembah Barahut ini memang lembah yang apa namanya, apa, baunya tidak enak, kata mereka. Airnya pun juga, ya, keruh dan sangat tidak bagus. Kita lanjutkan hadis 1057. Hadis yang dikeluarkan al-Imam dari, yang diriwayatkan dari hadis Qais bin Sa'ad, demikian pula Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Mujahid dan Al-Hasan. Adapun hadis Qais bin Sa'ad dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari jalan Hisham bin Ammar, qala haddatsana Jarrah bin Mulaih. Ia berkata, haddatsana Abu Rafi' dari Qais bin Sa'ad, ia berkata, laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kalau bukan karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-makru wal khadi'ah finnar, makar dan penipuan itu tempatnya dalam api neraka, lakuntu min amkarin nas, pasti aku menjadi orang yang paling pintar bermakar di muka bumi ini. Iya. Hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya la ba'sa bih, tidak mengapa. La ba'sa bih ini biasanya hadisnya hasan, ya. Dan ia dimutaba'at oleh Al-Haytham bin Kharijah, ia berkata, haddatsana Al-Jarrah bin Mulaih Al-Bahrani dengannya. Dan kemudian beliau membawakan riwayat-riwayat yang lainnya, di mana kesimpulannya bahwa hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan, akhi, dilarangnya perbuatan makar, demikian pula khadi'ah, yaitu penipuan. Makar bukanlah sifat orang yang beriman, karena makar itu, Pak, selalu identik dengan keburukan. Seseorang bermakar untuk mencelakakan orang, bermakar untuk bagaimana supaya orang lain itu jatuh, itulah makar. Kalau ada orang berkata, bukankah Allah mensifati dirinya dengan makar? Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar dan Allah pun bermakar, dan Allah sebaik-baiknya yang bermakar. Bukankah makar itu dalam api neraka? Tapi kenapa Allah mensifati dirinya dengan makar? Jawabnya, makar menjadi sempurna kalau untuk membalas orang-orang yang ingin bermakar. Makanya Allah tidak menjadikan sifat makar ini secara mutlak, Pak. Dan ini perlu harus kita pahami, Pak, bahwa tidak setiap sifat Allah bisa dimutlakan untuk Allah begitu. Ya, seperti misalnya sifat makar. Tidak bisa dikatakan Allah maha pemakar. Tapi kita katakan Allah maha mampu untuk membalas makarnya orang-orang yang ingin bermakar. Ya. Banyak sifat kalau kita mutlakan menjadi kurang. Contoh misalnya Allah murka kepada orang kafir. Murka. Tapi tidak boleh dimutlakan Allah maha pemurka, Allah maha pemarah. Karena itu menjadi sesuatu yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini yang harus kita pahami, ya, bahwa sifat-sifat ada yang merupakan sempurna dari seluruh sisi-sisinya, sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat melihat, mendengar, hidup, kuasa, berilmu, itu sempurna dari seluruh sisi-sisinya. Tapi ada juga sifat yang kalau dimutlakan menjadi kurang. Iya. Maka pada waktu itu tidak boleh dimutlakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan dari sisi sempurnanya saja. Itu bahwa Allah mampu membalas orang yang ingin bermakar. Bahwasanya Allah murka, marah kepada orang-orang yang menentang perintah-perintahnya. Ini akal Islam, azakumullah. Iya. Namun kata para ulama, penipuan atau menipu terkadang menjadi boleh di saat maslahatnya lebih besar, seperti dalam perang. Sebagaimana kata Rasulullah, tidak ada dusta kecuali pada tiga keadaan. Di antaranya dusta dalam perang, tauriyah. Ya. Maka yang seperti ini boleh karena untuk maslahat yang lebih besar, kata para ulama, wallahu alam. Hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Shaghir, demikian pula Al-Mu'jamul Kabir, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dari beberapa jalan dari Abu Khalifah Al-Fadl bin Hubab. Ia berkata, haddathana Uthman bin Al-Haytham Al-Mu'addin, qala haddathana Abi, dari Asim, dari Zir bin Hubaysh, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ghashana falaysa minna, wal makru wal khida'u finnar. Siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Sedangkan makar dan penipuan itu tempatnya dalam api neraka. Syekh Al-Albani berkata sanadnya hasan. Ya, sanad hadis ini hasan. Dan hadis ini menunjukkan akhi larangan berbuat curang. Dan dalam satu riwayat yang lain, Abu Daud, Rasulullah SAW melewati penjual gandum. Lalu kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam gandum. Ternyata di bawahnya basah. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu tidak jadikan yang basah di atas? Man ghashana falaysa minna. Siapa yang mencurangi kami, ia tidak termasuk golongan kami. Dan berbuat curang itu, Pak, dalam segala hal, Pak, dilarang, Pak. Dalam perdagangan haram. Iya. Kadang berbuat curang dengan cara kong kali kong, ada orang yang kerjasama dalam jual beli apa namanya, lelang. Ayo, siapa yang mau, apa namanya itu, lelang bukan? Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Saya 50.000, siapa yang lebih? Siapa yang lebih? Nah, dia kong kali kong sama temannya, kamu nanti yang naikin harga ya, biar orang-orang pada naikin. Padahal dia enggak ada niat untuk beli. Itu namanya curang juga. Iya. Yeah. Dan kecurangan itu sering dan kerap terjadi, ya, akhwat Islam. Penipuan dan yang lainnya, termasuk nyontek. Ketika apa namanya ujian, ya. Bagi ujian nyontek, curang. Dan itu bukan dosa kecil, dosa besar, kata para ulama. Rasulullah mengatakan, man ghashana falaysa minna. Siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan dari golongan kami, ya, akhwat Islam. Dalam jual beli, di dalam apa namanya, ya, berbagai macam hal. Tidak diperkenankan kita untuk berbuat curang. Hadis selanjutnya, hadis 1059. Hadis yang dikeluarkan Ibn Nasr dalam As-Salah, dari Abu Mu'ad Al-Fadl bin Khalid An-Nahwi, ia berkata, Haddatsana Ubaid bin Sulaiman Al-Bahili qal sami'tu Dhahhak bin Muzahim bercerita dari Masruq bin Al-Ajda. Iya, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fis sama'id dunya mawdhi'u qadamin illa 'alaihi malakun sajidun aw qa'imun. Fadzalika qaulul malaikah." Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun. Tidak ada di langit dunia ini, kata Rasulullah, ya, tempat sebesar qadam, satu kaki, kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud atau berdiri. Dan itulah makna firman Allah ketika menghikayatkan perkataan para malaikat, وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ, dan tidak ada dari kami kecuali mempunyai tempat yang telah diketahui. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ, dan kami selalu bersaf. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, dan kami selalu bertasbih. Ya, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Bani berkata, sanad hadis ini hasan dalam syawahid. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa langit dunia ini dipenuhi oleh mana? Malaikat. Sampai-sampai kata Rasulullah, tidak ada satu kaki pun di langit dunia kecuali di situ apa? Ada malaikat. Dan ini menunjukkan, Pak, bahwa jumlah malaikat itu banyak sekali. Jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jin, dan jumlah jin lebih banyak daripada manusia. Iya. Bayangkan Baitul Ma'mur saja, kata Rasulullah, setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat yang berbeda. Ya, itu menunjukkan betapa banyaknya malaikat, ya akhal Islam, azakumullah. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhi, bahwa malaikat itu diperintahkan oleh Allah hanya untuk ibadah saja. Dan subhanallah, Pak, ya, malaikat itu makhluk yang sangat luar biasa kuatnya, Pak. Ya, kuat sekali malaikat itu. Dan antum tahu gunung itu dijaga oleh malaikat. Malaikat penjaga gunung. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Taif, didatangi oleh malaikat gunung. Lalu malaikat gunung berkata, wahai Muhammad, in syi'ta atbaqtu alaihim akhsyabain. Kalau kamu mau, aku akan angkat dua gunung akhsyab ini, aku timpakan kepada mereka. Namun, Pak, kalau kita perhatikan, ya, kasih sayang Allah luar biasa. Di saat Allah menciptakan malaikat yang sangat kuat, Allah tidak menciptakan hawa nafsu pada mereka. Tapi ketika manusia itu punya hawa nafsu, Allah jadikan manusia lemah. Manusia lemah tidak? Lemah. Bayangkan kalau manusia itu kekuatannya seperti malaikat, hancur dunia ini, Pak. Ya, manusia kan kerjaannya berantem, ya. Jadi pendekar dikit aja udah petantang petenteng, berantem sana sini. Gimana kalau kuatnya kayak malaikat coba? Ya. Maka Allah jadikan manusia lemah. Tapi ketika malaikat itu sangat kuat badannya, Allah tidak berikan hawa nafsu kepada mereka. Allah jadikan mereka selalu beribadah kepada Allah. Apalagi malaikat pemikul arasy, yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, dalam suatu hadis, kakinya itu menembus bumi dan arasy itu berada di atas tanduknya. Besarnya, minta ampun, jarak antara daging telinga dengan apa, bahunya itu 700 tahun perjalanan yang ditempuh oleh kecepatan burung yang terbang. Luar biasa, kuat sekali malaikat itu, Pak. Tapi subhanallah, ya, makhluk-makhluk yang begitu kuat itu tugasnya hanya untuk ibadah kepada Allah saja. Ya, Allah Maha Kasih Sayang, ya akhal Islam. Makanya yang antum lihat-lihat di film itu, ya, dinosaurus, wah, gede gitu, gak sesuai dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu kan cuma apa sih, khayalannya orang Amerika, Pak. Ya, ada dinosaurus, ada binatang-binatang besar, mana mungkin, ya akhal Islam, azakumullah. Baik, hadis selanjutnya, hadis 1060. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Nasr dalam As-Shalah dari Sofwan bin Muharriz dari Hakim bin Hizam Semoga Allah meridainya, ia berkata, "Bainama Rasulullah SAW ma'a ashabihi radhiyallahu anhum idh qala lahum." Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau bersabda, "Hal tasma'una ma asma'?" Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? "Qalu ma nasma' min syai'." Para sahabat berkata, "Kami tidak mendengar apapun." "Wala inni la asma' atitas sama'." Aku mendengar langit mengerang. "Wa matulamu anta'id." Dan tidak tercela kalau langit itu mengerang. "Ma fiha maudhi'u shibrin illa wa 'alaihi malakun sajidun aw qa'imun." Karena di langit itu, kata Rasulullah, tidak ada tempat sejengkal kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud atau berdiri. Masya Allah, berarti banyak sekali ya jumlah malaikat itu. Hadis ini menunjukkannya, akhwat Islam, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, Rasulullah bisa mendengar yang tidak bisa didengar oleh manusia. Rasulullah diperdengarkan azab kubur. Bayangkan Pak, kalau antum mendengar azab kubur enggak bisa makan, Pak. Alhamdulillahnya azab kubur itu tidak diperdengarkan kepada kita, supaya tenang hidup kita. Rasulullah bisa mendengar langit mengerang. Banyak sekali ya akhwat Islam mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, hadis 1061. Hadis yang dikutip Ibn Nasr juga dalam As-Shalah, ia berkata, "Haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Usamah qala haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah dari Thabit Al-Bunani dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Suhaib," ia berkata, Suhaib bin Abi Sinan ini seorang sahabat Nabi, di mana beliau diberikan kunyah Abu Yahya. Gara-garanya ia beliau meninggalkan semua hartanya di Mekah. Beliau tinggalkan ya semuanya di jalan Allah. Yang kemudian Rasulullah memberikan kunyah kepada dia apa? Abu Yahya. Gara-gara itulah saya kemudian pengen jadi Abu Yahya juga. Itu sejarahnya, Pak. Kata Suhaib, "Kana idza shalla hamas." Rasulullah SAW pernah waktu sholat itu hamas. Hamas itu berbicara pelan. Ya. "Faqala afatintum lidhalik." Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, "Kalian menyadari itu? Tahu?" Ya. "Inni dhakartu nabiyan minal anbiya." Tadi waktu sholat aku ingat seorang nabi terdahulu. "U'tiya junudan min qawmi." Diberikan oleh Allah pasukan dari kaumnya. Ya. "Faqal," lalu Nabi itu berkata, "man yukafi haula au man yuqatil haula." Lalu Nabi itu berkata, "Siapa yang mencukupi mereka?" Artinya, siapa yang mau memerangi mereka, musuh-musuh itu? "Au kalimatan shibhuha," atau kalimat yang serupa dengannya. "Fa auhallahu ilaihi anikhtar liqaumika ihda thalath." Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi tersebut untuk silakan engkau pilih untuk kaummu salah satu dari tiga. Yang pertama, "an usallitu alaihim aduwahum," aku akan kuasakan musuh mereka terhadap mereka. "Awil ju," atau aku kuasakan kelaparan atas mereka. "Awil maut," atau aku kuasakan kematian atas mereka. Karena mereka tidak mau berperang. Disuruh perang gak mau. Akhirnya Allah menyuruh Nabi, memberikan pilihan kepada mereka hanya tiga. Dikuasai musuh, atau ditimpa kelaparan, atau ditimpa kematian. Semuanya pahit, Pak. Iya. "Fastasyara qaumahu fi dzalik," maka Nabi ini pun bermusyawarah dengan kaumnya tentang itu. "Faqalu naqilu dzalika ilaik," kata kaumnya, "ya udah, kami serahkan kepada engkau saja." "Anta nabiyullah," kamu nabi Allah. "Faqama fa shalla," maka Nabi ini pun berdiri salat. "Wa kanu idza fazi'u fazi'u ila shalah," dan mereka itu apabila sedang ketakutan segera mereka salat. "Faqala ya rab amal ju'a wil adu fala," lalu Nabi ini berkata, "Ya rab, adapun kalau kelaparan ataupun dikuasai musuh, jangan ya Allah, walakinal maut, tapi aku memilih kematian saja. Fasulitu alaihimul maut salatsatu ayyam, maka dikuasakanlah kematian kepada mereka 3 hari. Ya. Pamata minhum sab'una alfan, sehingga meninggal di antara mereka 70,000. Fahamsil ladzi tarawna anni aqul, adapun bisik-bisikku tadi yang kalian lihat, karena aku berdoa kepada Allah, Allahumma bika uqatil wa bika usawil wala haula wala quwata illa bik. Ya Allah, dengan engkau aku berperang, dengan engkau aku menyerang, dan tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan izinmu. Ya. Hadis ini ya akal Islam menunjukkan bahwa syariat Nabi terdahulu itu lebih berat, Pak, dibandingkan dengan syariat kita umat Islam. Umat Islam itu syariatnya mudah. Bayangkan syariat Nabi Musa, antum tahu syariat Nabi Musa. Orang yang jatuh kepada kesyirikan, taubatnya caranya gimana? Bunuh diri. Ya, ketika Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah itu, Allah mengatakan Nabi Musa berkata kepada kaumnya apa? Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Kalian ini telah mendzalimi diri kalian dengan kalian mengambil patung sapi sebagai sesembahan. Maka taubatlah kalian, bunuh diri kalian sendiri. Masya Allah, berat banget. Alhamdulillahnya kita enggak begitu, Pak. Iya. Mereka itu kalau kena najis, Pak, enggak boleh dicuci, digunting. Alhamdulillah di dalam syariat Nabi Muhammad apa? Cukup dicuci. Makanya alhamdulillah kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, keringanan. Kata Rasulullah, ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi umat Nabi Muhammad ini masya Allah syariatnya paling mudah. Demikian pula apa namanya, diberikan oleh Allah berbagai macam keringanan. Ya. Syariat Islam sudah mudah. Ketika ada kesulitan semakin mudah, ya enggak? Makanya dalam kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir, sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan. Sholat mudah, Pak. Tapi ketika antum tidak bisa berdiri, silakan duduk. Iya. Kalau tidak ada air, silakan tayamum. Mudah tidak, Pak? Mudah sekali agama kita ini, masya Allah, alhamdulillah. Tapi aneh, banyak aja orang yang anggap Islam itu susah. Iya. Yang susah, yang menganggap susah itu karena hatinya yang penuh maksiat sebetulnya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Makanya umat Islam ini diberikan oleh Allah banyak keistimewaan, ya. Di antaranya syariat yang mudah dan indah ini. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam disyariatkan kita banyak berdoa di dalam sholat, terutama di waktu sujud. Di mana ikhwatul Islam, Rasulullah SAW juga menganjurkan banyak berdoa di waktu sujud. Kata Rasulullah, wa amma sujud fajtahidu fihi du'a, adapun dalam sujud banyak-banyak berdoa, bersungguh-sungguh kalian berdoa. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa khusyuk itu tidak wajib. Karena Rasulullah sedang sholat, ingat Nabi terdahulu. Ya. Kan disebutkan dalam hadis ini Rasulullah sedang sholat lalu mengucapkan ya, bisik-bisik. Kemudian ditanya oleh para sahabat, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian tadi tahu aku melakukan itu. Iya, aku ingat seorang Nabi terdahulu. Berarti Rasulullah sedang sholat ingat Nabi terdahulu. Nah ini kan tidak khusyuk namanya kan? Ya, mengingat Nabi terdahulu. Maka Rasulullah SAW pun kemudian mengucapkan doa seperti itu. Maka ya, khusyuk itu tidak wajib. Bahkan Rasulullah SAW pernah sholat sambil melihat ke bukit, Pak. Gara-garanya waktu itu Rasulullah SAW mengirim seorang laki-laki. Kata Rasulullah, siapa yang malam ini mau berjaga di bukit sana untuk menjaga-jaga jangan sampai ada musuh yang menyerang. Kata seorang sahabat, aku ya Rasulullah. Makanya sahabatnya pergilah ke bukit tersebut. Ketika waktu masuk waktu subuh, sahabat ini belum pulang juga. Maka Rasulullah khawatir. Ketika sudah masuk waktu subuh, Bilal pun azan, qomat, maka Rasulullah pun sholat subuh sambil menengok ke arah bukit. Iya, karena kekhawatiran itu. Maka yang seperti ini, hal-hal seperti ini diperbolehkan kalau ada hajat, kata para ulama. Adapun kalau tidak ada hajat, maka ya, tidak diperbolehkan, hukumnya makruh. Taib, hadis selanjutnya. Hadis 1062. Hadis yang dikutip Ibn Nasr juga dalam As-Shalah, ia berkata haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Al-Hajjaj dari Hammad dari Hammad dari Rib'i bin Khirash bahwa Syith bin Rib'i meludah ke arah kiblat. Maka Hudzaifah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum aw qala rajul fi salatihi yuqbilullahu alaihi biwajhihi" فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولا يبزقن عن يمينه فإن كاتب الحسنات عن يمينه ولكن ليبزقن عن سما عن يساره. Apabila salah seorang dari kalian berdiri ya dalam salatnya, maka Allah akan menghadap dengan wajahnya, maka janganlah ia meludah ke arah kiblat, jangan pula meludah ke kanannya, karena di kanannya itu ada malaikat yang menulis kebaikannya. Akan tetapi meludahlah ke sebelah kirinya. Dalam satu riwayat, atau kamu lakukan begini. Rasulullah SAW mengambil kainnya, ludah, kemudian digosok-gosok. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi larangan meludah ke arah kiblat. Dan larangan meludah ke arah kiblat itu mutlak, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Dalam sholat ini hadisnya. Adapun di luar sholat hadis, man tafala kiblal qiblah ja'a yaumal qiyamah wa tiflatuhu baina ainaihi. Siapa yang meludah ke arah kiblat, kata Rasulullah, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya itu nempel di antara matanya. Ya. Ini menunjukkan, kata para ulama, tidak boleh meludah ke kiblat mutlak, baik dalam sholat maupun di luar sholat, baik dalam bangunan maupun di luar bangunan. Makanya kata Syekh Al-Albani, ya, aneh ada orang yang berpendapat bahwa buang air boleh menghadap ke kiblat kalau dalam bangunan, kalau di luar bangunan enggak boleh. Maka kita katakan, subhanallah, sekarang meludah saja ke arah kiblat enggak boleh walaupun dalam bangunan. Sekarang lebih buruk mana, Pak? Ludah atau tinja? Buang air besar dan buang air kecil itu lebih berat daripada ludah, Pak. Masa ludah tidak boleh kemudian buang air boleh? Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghormati apa? Ka'bah. Ya, selama itu untuk menghormati Ka'bah, tidak ada bedanya antara dalam ruangan maupun di luar ruangan, tidak ada bedanya. Maka hadis ini menunjukkan ya haramnya meludah ke arah kiblat. Demikian pula tidak boleh meludah ke arah kanan, tapi diizinkan Rasulullah meludah ke arah kiri kalau salat sendirian. Kalau salat berjamaah jangan, Pak, temannya diludahin. Ya. Hah? Apa? Buang air membelangi kiblat tetap tidak boleh. Karena pendapat yang rajih, wallahu a'lam, bahwasanya buang air menghadap dan membelakangi itu tidak diperkenankan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya. Hadis ini menunjukkan juga yang akhir Islam bolehnya bergerak untuk keperluan dalam sholat. Boleh bergerak dalam sholat untuk keperluan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, batasan geraknya berapa? Pokoknya gak boleh banyak. Yang namanya banyak itu berapa? Menurut Imam Syafi'i 3 kali. Iya, lebih dari 3 kali batal, kata Imam Syafi'i. Namun sebagian ulama membantah pendapat Imam Syafi'i dengan mengatakan tidak ada dalilnya. Buktinya Rasulullah SAW ketika sholat asar, beliau sholat dalam keadaan menggendong Umamah. Setiap kali mau sujud diletakkan, pas bangun diambil lagi, pas mau sujud diletakkan lagi, pas bangun diambil lagi. Itu berapa kali coba? Hah? Ya. Tapi Rasulullah tidak membatalkan, tidak membatalkan sholatnya. Maka dari itu, yes, pembatasan tiga ini pun tidak ada dalilnya memang. Yang jelas tidak boleh banyak. Ya. Maka dari itu boleh bergerak di dalam sholat kalau dibutuhkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan, maka pada waktu itu hukumnya apa? Makruh. Ya, makruh. Maka kalau antum misalnya meludah ke tisu, boleh tidak? Boleh. Antum lagi pilek, itu kan meler terus, bawa tisu. Iya. Pas keluar meler, langsung pakai tisu. Masukin lagi. Gak masalah, silakan. Antum lagi sholat, HP-nya bunyi, ting-tong, ting-tong, ting-tong. Ambil aja, Pak. Matiin, plek. Daripada mengganggu orang, itu gerakan dibutuhkan masalahnya, Pak. Gak masalah. Iya. Hadis 1063. Hadis yang dikutip Ibn Nasr juga dalam kitab As-Salah dari jalan Musa bin Ya'qub. Ia berkata, haddatani Abbad bin Abi Salih As-Samman Maula Juwairiyah bintul Akhfash Al-Ghatafani, bahwa ia mendengar ayahnya berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza kharajal muslimu ilal masjidi kataballahu lahu bikulli khutwatin khatoha hasanah wa muhiya anhu biha sayyi'ah hatta ya'tiya maqamah. Apabila seorang muslim keluar menuju masjid, Allah tuliskan untuk setiap langkah kakinya ya satu kebaikan, dan dihilangkan, digugurkan darinya satu keburukan sampai ia mendatangi tempat sholatnya. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini hasan, perawinya semua thiqat, perawi muslim selain Musa bin Ya'qub ini, namun ia seorang yang shaduq, padanya ada sedikit kelemahan. Hadis ini akal Islam menunjukkan keutamaan berjalan kaki menuju masjid. Dan sudah kita pernah bahas akhi, bahwa yang sunnah pergi ke masjid itu bukan dengan pakai kendaraan, tidak. Yang sunnah ke masjid itu apa? Jalan kaki. Bahkan dalam riwayat Al-Bazzar yang pernah saya sebutkan juga, bahwa ada seorang laki-laki rumahnya paling jauh dari masjid, di ujung awali hanya sekitar 5 kilo. Tapi ia tidak pernah absen sholat berjamaah. Lalu dikatakan kepada laki-laki ini, kenapa kamu tidak beli keledai? Ya, atau kendaraan yang bisa melindungi kamu dari panasnya padang pasir dan gelapnya di waktu malam. Apa kata sahabat ini? Aku tidak suka itu. Aku ingin setiap langkah kakiku ditulis oleh Allah. Kata Rasulullah, qad a'tallahu laka kullah. Allah telah memberikan itu semuanya untukmu. Makanya yang sunnah itu jangan pakai motor, Pak. Ya. Jangan pakai sepeda juga, jangan. Jadi gimana? Jalan kaki. Tapi daripada enggak ke masjid, mendingan pakai motor. Ini pernah malas santum, ya udah pakai motor aja lah daripada enggak ke masjid. Ya. Tapi yang lebih bagus lagi jalan kaki. Dan pahalanya besar ya. Bayangkan kalau rumah antum dengan masjid itu jaraknya 200 meter. 1 meternya itu berapa langkah? 2 langkah. Berarti 2 kali 300 berapa? 600. 2 kali 200, 400. Sekali pergi 400 kebaikan, 400 keburukan digugurkan. Pulangnya juga sama. 400 lagi. 800 bayangkan. Makanya pantas kalau Allah memberikan jaminan bahwa orang yang selalu pergi sholat berjamaah ke masjid itu, kata Rasul, kata ke dalam hadis riwayat Imam Ahmad apa? Asya bi khairin wa mata bi khairin. Ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Orang yang selalu menjaga pergi ke masjid itu, Pak, insyaallah dijamin oleh Allah wafatnya husnul khotimah insyaallah. Asal dia betul-betul menjaga pergi ke masjid, semangat pergi ke masjid, pergi ke masjid. Iya. Dan ini keutamaan besar akhwat Islam, azakumullah. Saya kira pergi ke masjid itu insyaallah enggak berat sih ya. Memang sih perjalanan ke masjid itu butuh keimanan, Pak. Ada orang lari pagi 10 kilo kuat. Tapi 100 meter ke masjid enggak kuat, aneh kan? Ada orang mendaki gunung Cerme, masya Allah kuat Pak. Tapi pergi ke masjid 200 meter enggak kuat. Memang itu semuanya yang menentukan apa? Iman. Iman. Iya. Maka setiap kita berusaha bersungguh-sungguh Pak untuk meramaikan masjid, untuk senantiasa rindu hati kita untuk pergi ke masjid. Makanya kan 7 orang yang Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu rindu untuk pergi ke masjid, masya Allah. Makanya apa, di masjid itu yang ada orang soleh. Tidak ada orang-orang mabuk-mabukan di masjid itu. Ya. Isinya orang-orang soleh yang selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah masjid ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, biasakan berjalan kaki ke masjid. Dan itu sudah olahraga juga, Pak. Ya, biasakan. Dan Rasulullah terkadang sekali-kali nyeker. Tahu nyeker? Nyeker men. Ya. Enggak pakai sendal. Maka disunahkan sekali-kali untuk pergi ke masjid itu enggak pakai sendal, nyeker aja udah. Ya, disunahkan begitu. Baik. Silakan adzan dulu, setelah sholat kita ada tanya jawab insyaallah. Wabillahi taufiq. Bagaimana hukumnya jika suami telah menyuruh anak atau istrinya sholat, tapi anak istri tersebut tidak melaksanakannya? Kewajiban suami adalah untuk mendakwahi mereka secara hikmah. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Di sini Allah menyuruh seorang suami untuk memerintahkan keluarganya apa? Sholat. Lalu Allah mengatakan wastabir 'alaiha, dan sabarlah di atasnya. Berarti seorang suami itu harus sabar, Pak, mendidik seorang istri, anak. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kok istri enggak dididik dari kecil? Kenapa? Dari semenjak awal maksudnya. Kemudian anak, kenapa enggak antum didik dari kecil untuk sholat? Kenapa? Jadi pertanyaan kenapa? Mungkin antum menjawab, ya itu kesalahan saya. Sekarang baru tahu ngaji, baru ngaji. Ya, dulu saya belum ngaji, jadi akhirnya tidak mendidik mereka untuk sholat. Ya sudah, kalau begitu sabar untuk supaya mereka bisa mendapatkan hidayah. Anak-anak, ya kalau antum memang mencintai istri dan anak antum, kewajiban antum adalah berpikir bagaimana menyelamatkan mereka dari api neraka. Dan ini butuh kesabaran, Pak. Tak semudah itu. Coba antum gambarkan kepada mereka indahnya sholat. Apa sih manfaatnya sholat? Sholat itu manfaatnya untuk kesehatan begini, begini, begini. Supaya mereka tertarik dulu bagaimana? Iya. Ada hadis yang mengatakan perhiasan yang terbuat dari besi adalah pakaian penghuni neraka. Bukan, itu cincin, Pak. Cincin yang terbuat dari besi. Itu memang dilarang oleh para ulama karena menyerupai penduduk api neraka. Iya. Apa yang harus dilakukan suami ketika istri hamil? Maksudnya apa sih? Apa yang harus dilakukan suami ketika istri hamil? Ya antum berusaha pertama, ya, menyuruh istri untuk banyak beramal soleh. Kenapa? Karena amalan soleh itu akan pengaruh kepada anak. Yang kedua, antum berusaha memberikan dari rezeki makanan yang halal. Karena makanan yang haram itu menumbuhkan daging yang haram. Ya. Dan yang ketiga, antum berusaha untuk memberi, mengajarkan kepada istri hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah kehamilan. Ya, belikan buku tentang bagaimana mendidik anak. Ya, persiapan untuk nanti kalau sudah punya anak, psikologi anak, bagaimana nanti mempersiapkan kehamilan, apa kelahiran anak. Nah, ini yang antum bisa lakukan. Apakah ada dalil, Ustaz, ketika istri hamil, kemudian suami ketika melakukan sesuatu harus bilang amit-amit? Aduh, ini khurafat, Pak. Ya, tidak ada kok apa namanya keyakinan seperti ini, keyakinan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semuanya khurafat. Ya, ingat yang memberikan apa namanya mudarat dan manfaat siapa? Allah. Manusia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kesialan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam berdoa harus mengangkat tangan? Iya. Hadis tentang mengangkat tangan dalam doa itu mutawatir. Lebih dari 100 hadis dalam keadaan-keadaan yang berbeda. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yastahi min ahadikum." Sesungguhnya Allah malu kepada seseorang dari kalian yang mengangkat dua tangannya dalam ketika berdoa, an yaruddahu masafra, yang Allah kemudian Allah kembalikan dalam keadaan tidak diijabah. Demikian pula Rasulullah mengatakan, "Tsumma dzakara ar-rajul asy'atha akbar, yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabb ya rabb. Wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lah." Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang rambutnya kusut, berdebu, lalu ia menenggedahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rob, Ya Rob," dalam perjalanan yang sangat panjang itu. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan gizi dari yang haram, bagaimana akan dijabah, kata Rasulullah. Artinya, kata para ulama, keadaan orang ini harusnya dijabah. Karena keadaannya pertama, dia dalam perjalanan safar. Sedangkan safar itu termasuk tempat yang mustajab. Yang kedua, keadaannya rambutnya kusut dan berdebu. Dan keadaan seperti ini pun termasuk yang mustajab. Yang ketiga, dia mengangkat dua tangannya. Ini pun juga sesuatu yang sangat kuat untuk dijabah. Tapi ternyata gara-gara makanan yang haram ditolak. Dan ini menunjukkan bahwa disyariatkan mengangkat tangan ketika apa? Berdoa. Ya, disyariatkan. Saya tidak mengatakan wajib, tapi disyariatkan. Ada sebagian ustaz mengatakan sholat tidak khusyuk itu akan mendatangkan dosa. Tidak khusyuknya kenapa? Kalau mikirin perempuan yang bukan mahram, ya gak boleh. Ya. Atau mikirin ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh. Tapi kalau kekhusyuannya terganggu karena sesuatu yang memang sulit untuk kita hindari, enggak masalah, Pak. Ibnu Hajar saja dalam Fathul Bari membawakan sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ketika sedang sholat memikirkan bagaimana mengatur pasukan. Sampai-sampai kepikiran itu lupa baca Al-Fatihah. Iya. Maka yang seperti ini, ketidakkhusyuan itu untuk mengatakan, dikatakan mendatangkan dosa, mana dalilnya? Dan sudah kita sebutkan dari hadisnya Nabi SAW. Ya. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat, beliau menengok kemana? Ke arah bukit. Ya, ke arah bukit. Sering ditemukan adalah musola-musola kecil di tempat kerja atau tempat-tempat perbelanjaan yang kiblat tempat sholatnya bertepatan dengan toilet, hanya dibatasi tembok saja. Apakah sholatnya sah? Sah. Karena itu bukan toilet kan, dipisahkan oleh tembok. Iya. Yang tidak boleh itu kalau menghadap kuburan, Pak. Adapun kalau menghadap toilet karena ada pembatasnya, tidak ada larangan dalam hadis Nabi SAW. Kecuali kalau antum sholatnya di toilet. Ya. Yeah. Banyak ustaz di luar Roja mengatakan kajian di Roja menganut paham madhab Wahabi. Waduh, Wahabi itu apa sih Wahabi? Ya. Di mana ajarannya banyak kesesatan, terbukti waktu di Arab Saudi terjadi pertumpahan darah yang dipimpin oleh paham Wahabi. Yang yang mana ya? Ya, pertumpahan darah yang dimaksud di sini yang mana? Sebutin dong. Kalau fitnah Juhaiman kan diingkari oleh para ulama di Saudi. Terjadi pertumpahan darah di mana? Di Mekah itu. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang Syiah yang suka menumpahkan darah? Kenapa? Ya selalu Wahabi yang dicap terus. Di Suriah, berapa banyak ahlu sunnah yang dibunuh orang Syiah? Di Yaman, berapa banyak ahlu sunnah yang dibunuhi? Di mana-mana orang Syiah membunuhi, Pak. Bahkan di zaman dahulu, sebab utama Baghdad dikuasai oleh Tartar. Siapa yang membukanya kalau bukan orang Syiah yang disebut dengan Ibn al-Qawmi? Ya. Yang kemudian disembelih kaum muslimin 3 juta orang. Dikemanakan? Kenapa kemudian yang selalu dijadikan Wahabi, Wahabi, Wahabi, padahal setelah dibuktikan tidak ada buktinya. Semuanya hanya kedustaan saja atas nama mereka. Atau orang-orang yang mengatasnamakan diri Wahabi sebagai apa namanya mengelabui umat. Iya betul Bapak sekalian. Coba baca buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan itu sebagai pentolannya Wahabi. Apakah beliau orang yang sangat mudah mengkafirkan? Tidak. Lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan, kalau aku belum mengkafirkan orang yang menyembah patung Al-Badawi yang berada di atas kuburannya, karena belum adanya orang yang memperingatkannya, dan juga karena kebodohan mereka, bagaimana aku hendak mengkafirkan orang yang tidak hijrah ke negeriku, kata beliau. Hanya akhi, ya. Antum lihat buku yang berjudul Sejarah Berdarah Salafi Wahabi, dari awal sampai akhir isinya kedustaan. Alhamdulillah sudah dibantah oleh banyak ustaz, diantaranya Ustaz Firanda, ya beliau membantah alhamdulillah. Demikian pula Ustaz Sufyan Durai dan beberapa yang lainnya. Akhul Islam azakumullah, ya itulah ya akhi, sebetulnya ini hanya sebatas tuduhan dan tuduhan. Dan antum tahu yang menuduh Wahabi itu siapa kalau bukan Syiah? Iya. Propaganda Syiah, pokoknya siapa saja yang memusuhi Syiah pasti disebut Wahabi. Bahkan ada ya seorang kiai yang sangat tidak suka kepada Salafi dan membantah Salafi, ketika ia membantah Syiah disebut Wahabi juga orang-orang Syiah. Itu kan bukti bahwasanya sebetulnya yang selalu menggaungkan Wahabi itu siapa? Syiah, hanya untuk sebagai alasan. Maka dari itu yang akhir Islam, ya kita sebagai seorang kaum muslimin wajib berhati-hati dari berbagai macam tuduhan. Kita tidak boleh sembarangan menuduh, baik itu dengan atas nama Wahabi ataupun yang lainnya. Iya, lihat dengan bukti-bukti yang nyata, bukan dengan kedustaan, agar kita tidak termasuk orang-orang yang salah menuduh. Ketika sholat pas tahiyat atau tasyahud awal maupun akhir, ujung jari banyak digerak-gerakan. Apa tujuannya Ustaz? Tujuannya karena ingin mengikuti sunnah. Karena disebutkan dalam riwayat Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuharrikuha yad'u biha, menggerak-gerakkan jarinya sambil berdoa dalam tahiyatnya itu. Ya. Dan Imam Ahmad mengatakan lahwa asyad lahiya asyaddu ala syaitan, jari itu lebih keras bagi setan daripada apa? Pukulan besi. Iya. Akhir-akhir ini pemerintah Arab Saudi akan memindahkan atau menggali makam Rasulullah. Nah, ini kemakan nih. Kemakan berita yang disebarkan oleh negeri-negeri Iran. Semua dusta, Pak. Kalau antum lihat dan tabayun langsung ke Saudi sana, mana ada? Semua itu dusta. Antum jangan mudah apa dapat berita langsung dimakan mentah-mentah. Jangan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian berita dari orang fasik, ya, maka periksa dulu dengan teliti. Makanya subhanallah, tuduhan-tuduhan seperti ini banyak tersebar. Tujuannya apa, Pak? Ingin menjelek-jelekkan negeri Saudi. Tujuan mereka yang paling utama adalah bagaimana negeri Saudi jelek di mata kaum muslimin di Indonesia. Isinya tuduhan, tuduhan dan tuduhan. Allah musta'an. Dan orang Indonesianya juga ya kurang berjiwa kritis lagi. Ini senangnya dengar berita dimakan mentah-mentah, sebarin, share. Iya. Iya memang begitu kan? Termasuk kita semuanya. Iya. Masuk ada berita di Facebook, di WA, wah, share. Share, tahu-tahu hoax. Allah musta'an. Akhir-akhir ini Indonesia lagi darurat narkoba, Ustaz, yang sangat berbahaya. Sehingga pemerintah menghukum pengedar bandar dihukum mati. Akhi, kenapa seperti itu tersebar? Karena permasalahannya akidah umat Islam di Indonesia sudah rontok, Pak. Hancur. Kesyirikan merajalela. Ya tidak. Mistik-mistik merajalela. Tidak aneh kalau kesyirikan merajalela, pasti maksiat pun merajalela. Makanya kalau kita ingin membenahi nih umat, kewajiban kita adalah benahi akidahnya. Kenalkan mereka kepada Allah. Jadikan mereka cinta kepada Allah. Jadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi terdahulu ketika dakwah, apakah yang pertama kali didakwahi jangan berzina? Apakah para nabi terdahulu yang pertama kali didakwahi jangan minum arak? Tidak. Tapi yang pertama kali didakwahkan oleh mereka apa? Ya kaum i'budullah, wahai kaumku, beribadalah kepada Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Ya. Itu yang didakwahkan oleh para nabi. Coba kalau kita fokuskan ini akidah, akan terbentuk rasa takut dia kepada Allah, narkoba hilang dengan sendirinya, Pak. Tapi ketika akidah syirik merajalela, bahkan orang yang berusaha mentauhidkan Allah malah diperangi, ya, bagaimana akan beres negeri ini, akal Islam, azakumullah. Nah inilah, ya dari itulah, ya akhi, ya untuk memerangi hal-hal seperti ini, seperti narkoba dan yang lainnya, itu dengan dibenahi akidah mereka. Kenalkan mereka kepada Allah, agar mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Rasulullah bisa melihat gaib yang tidak bisa dilihat orang? Iya. Kata Rasulullah, kalau kalian bisa melihat seperti apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan di malam hari sendirian. Karena Rasulullah bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Iya. Rasulullah bisa melihat malaikat, Rasulullah bisa melihat jin. Iya. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih, dhaif, maudhu? Wah, ini maksud pelajaran hadis nih ya. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui? Gampang. Caranya apa? Tanya ke ustaz. Sebab kalau antum mau nyari sendiri caranya gimana? Ya kuliah dulu di fakultas hadis sono. Ya. Yeah. Karena kan ada ilmunya, disebut dengan ilmu mushalah hadis. Ya, dipelajari di situ hadis sahih apa, syarat-syaratnya apa, ilmu jarh wa ta'dilnya juga dikuasai, ilmu takhrijnya, ilmu ilalnya, dan itu tidak mudah, Pak. Membutuhkan apa? Ya, kemampuan yang waktu yang cukup lama gitu loh. Maka kalau antum ingin, ya, antum harus belajar dulu ilmu hadis. Baru kemudian antum bisa ya membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Apa boleh mengumumkan kematian di grup-grup media sosial? Boleh, tidak apa-apa. Sebatas memberitahu saja. Karena Nabi SAW dahulu, Na'an Najasyi, memberitahu para sahabat tentang kematian Najasyi. Tapi Na'yun, ya, pengumuman kematian itu ada dua. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang dibolehkan sebatas memberitahu orang-orang saja. Adapun yang dilarang, sambil menjerit-jerit, ya, seperti Na'yunnya jahiliyah, ketika ada orang yang meninggal dunia, maka mereka ya berlari, ya, di kampung-kampung sambil menjerit-jerit. Itu Na'yun jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Teman Ana pernah mengatakan bahwa hitungan ganjaran bila naik kendaraan, semisal mobil, dihitung dari tutup bannya, putarannya. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya, Pak. Bahwa ada seorang sahabat dikatakan kepadanya, kenapa kamu tidak beli keledai? Nah, keledai kan ada 4 kaki tuh, lumayan tuh, kan banyak itu angkanya itu. Ya. Tapi ternyata sahabat ini enggak mau. Tetap beliau ingin berjalan kaki, dan Rasulullah membenarkan perkataan sahabat tersebut. Ya. Maka dari itu tetap berjalan kaki itu yang lebih sesuai dengan sunnah, dan itu lebih utama. Allahu a'lam, segera cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.